Matius bab 6. Kaengae ya, dak sampe bekna ajalenagi kewajibna agama, ya adekna oreng banyak. Kalaben maksud, sopaje eteng aliana oreng. Mon kan tajer ya, bekna tak kira oleh genjeran dari ramana eswarga. Jadi, mon bekna abri sandeka ka oreng miskin, je le kabele, ka oreng akanta reng oreng munafik. Reng orang jeria sekut kanta jeria dalam kenengna kebaktian ben elorong raja. Tero yalem orang. Kenga ya, reng orang jeria la oleh opana. Tape bekna mon abri sandeka tak osa asak kasak. Sopaje tade orang setau. Dina mak oleh lelakona bekna jeria tak eketawe sapa bayi. Kaje bena bi ramana eswarga. Salerana ngolati. Kala lakona bekna, saya tak tengalai orang jeria, ben tanto apareng ganjaran ka bekna. Mon bekna doa, jok pepada ben reng orang setujen tak kandaan ruah. Reng orang jeria, tujen adua, sambil manceng, kenengnah kebaktian-kebaktian, ben edeng tapan deng-deng. Tero tengalai na orang. Bik sengkok, bekna ebelekna. Jeria, opana sela terema, orang jeria. Tapi mon bekna adua, masuk ke kamar. Kanceng labenga, pas adua ke ramana, setai tengale orang ruah. Ramana bekna, sengolati lelakona bekna setai temo orang jeria, bekal apa renga genjerna ka bekna. Mon bekna adua, jek jeng lanceng, akanta orang setak kenal ka pangeran. Reng orang jeria, nyangka mondo ana lanceng, tanto parnyo onana epiar saagi. Jek kanta orang jeria, ramana bekna langa geli, apa sekapar lo bekna sebeluna bekna menta. Jadi, adua kantaria, rama sejumeneng eswarga, moga asmai poncunan dalem emolja agia. Kerajaane poncunan dalem moga da tengah, karsai poncunan dalem moga kelakonah ebume akadi eswarga. Parenge abdi dalam rajekeh are mangken. Parenge saporah abdi dalam dari sadajana kesalahan. Akadia abdi dalam juga nyaporah sadajana orang segeduan salah ke abdi dalam. Jek masuk aki abdi dalam ke dalam gudaan. Namong palopotaki abdi dalam dari sejahat. Junan dalam rato semolje sareng seko besah selanjeng. Amin. Mon bekna nyapora orang seandik salah ke bekna. Beriakiyah, ramana bekna seeswarga bekal nyapora kesalahan bekna. Tapi, mon bekna tak nyapora kesalahan orang lain. Kesalahan bekna tak kera esapora kiyah bi ramana bekna eswarga. Mon bekna apuasa, mowana jek pacom. Akanta orang setujen takantaan ruah. Reng orang jeria, coma acom, tero atoma bi reng orang lain, je abekna apuasa. Kaeng ngae ya, jeria opana sela etarema reng orang jeria. Tape mon bekna apuasa, araop pas asoroi. Sopaje, tade orang setau je bekna apuasa. Kaje bekna, ramana bekna seta etengalai orang jeria malolo. Salerana, ngolah dilelakona bekna, seta tengale e orang jeria, tanto apareng genjeran ka bekna. Bekna jek makompol dunya e bume. Sebab, dunya e bume bisa rosak polane kakan nget-nget otabe tetain, otabe e kecok maling. Sabalike, pakompol dunya e swarga. Sebab, dunya e disak tak kera rosak polane nget-nget otabe tetain, ben tak kera e kecok maling. Sebab, kenang na dunya na bekna, jadi ya kia, kenang na ate na bekna. Mataria demar beden, mon mata na bekna beneng, bekna sa beden terak kabi. Tapi mon mata na bekna rabu, bekna sa beden peteng cale moden. Jadi, mon demar dalam beden na bekna peteng, petengah tanto cale moden. Tade setengah orang sebisa ngabuleh, kalora kadua. Sebab, tak burung, lorana sesetong, eka tresnae, alebian dari lorana sesetongna. Ota bena, oreng jeria, aestoan, ka lorana sesetong, ebending, ben ka setongna. Beria kia, bena. Bena tak bisa abek teh, ka Allah ben kadunya. Jadi, kaya nga iya? Bena tak usah kebeter mekere odina. Ya Arya, apa seeka akana? Ben ien nomah bena. Ota bena, apa seyanggu ya? Odik ria guta alebian dari kakanan. Ben beden ria alebian dari angkui, tak ya? Aba sakira, mano ebang-abang ruah. Nok mano jeria tadek senamen, tadek seanye. Ben tadek, senyempen aselah tamenena edalem lempung. Meske beria, bi ramana bekna sebeda esuarga, nok mano jeria epeara. Mbak Naria, ku tak lebih acih dari mano, tak ya? Sapa yang tarana bekna, sebisa nambai omorah meske sekoni, kalaben kau kobater najeria. Ara apa bekna, mek kobater mekere angkui? Aba sakira, kembang kacobung setombu etegel ruah. Bang kembang jeria, tak alako bentak atenon. Tape, Rato Sulaiman secek sogin ruah, tak ngangkui kelambi, sebagus sepade ben bang kembang jeria. Rebe etegel, tembu setia ben laguna layober. Tape, meski kanta jeria, rebe jeria bi Allah erengge sampai cek bagusa. Apa boleh bekna? Tape bekna tak patah percaya. Tak usah kebeter serta ngocak. Apa saya kakana? Ota bena, apa saya noma? Ota bena, apa saya angguya? Jeria kebe rostrosan eserser, bi reng-oreng saya tak kenal ka Allah. Mangkana, ramana bekna saya suarga, ngegeli, jok bekna marlu lagi jeria kebe. Jadi, itu lagi geluh, sepajak Allah marentau di nabekna, ben, jalan lagi, apa kesokana? Mon kanta jeria, en laina bekal epare ngagi kia, bi Allah kabekna. Jadi, bekna tak usah kebeter perkara laguna. Sebab, laguna bada kakebeterna dibi. Aretia la cokop kasosakna. Tak usah tambahi boleh.